Kita lanjutkan pelajaran kita terakhir sampai tafsir pada firman Allah Ta'ala, Am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yushrikun. Nah, قال المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأن ما عليه المشركون هو الباطل dan sungguh perkara yang orang-orang musyrikin berada di atasnya adalah perkara yang batil. Wa anna alladhi yanbaghi an yu'bada wa yusalla lahu wa yusjadu wa yasjudu wa yukhlisu lahu du'a al-ibadah wa du'a al-mas'alah huwa Allah al-ma'luh al-ma'bud. Dan sungguh yang pantas untuk disembah, kemudian untuk beribadah salat untuknya, sujud untuknya, dan mengikhlaskan untuknya doa, doa ibadah dan juga doa masalah, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ma'luh, dialah zat yang disembah dan dialah zat yang diibadahi. Nah, doa ul-ibadah dan doa mas'alah, yang mana doa al-ibadah, nah, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dengan lisanul hal, lisanul hal yakni dengan bahasa tubuh dia, lisanul hal ini bahasa tubuh dia seolah-olah dia yakni dia benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahala, ganjaran di sisinya. Kemudian dengan lisanul hal, bahasa tubuh dia, dia sedang berdoa, beristiazah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijauhkan dari siksanya. Adapun doa masalah adalah seseorang dengan lisannya sendiri, ucapannya sendiri, dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla seperti doa Allahumma firli, Allahumma arhamni, Allahumma hadini dan yang lainnya. Sebagaimana ketika kita ya memiliki hawaij, hajat-hajat yang hendak kita panjatkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu kategori du'aul mas'alah. Nah, semua itu ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla karena dialah zat yang kamilul asma was sifat. Dialah zat yang maha sempurna nama-namanya. Demikian pula dialah zat yang maha sempurna sifat-sifatnya. Nah, kathirun nu'util hasanah. Allah Azza wa Jalla memiliki sekian banyak nu'ut al-hasanah, sifat-sifat yang sangat baik. Wal af'al al-jamila, wal af'al al-jamila, demikian pula dialah zat yang memiliki perbuatan-perbuatan yang maha indah. Tidak ada kezaliman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati hamba-hambanya. Dzul jalali wal ikram, dan dialah zat yang maha memiliki keagungan dan kebesaran. Wal 'izzi alladzi la yuram, demikian pula dialah zat yang maha memiliki keperkasaan yang tidak tercegah, yang tidak terhalangi apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Al-Wahidu Al-Ahad, dan dialah zat yang maha esa, yang maha tunggal. Dan disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan, Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ya, faedah. Dia menyebutkan, ditanya, apakah ada perbedaan antara sifat ataukah nama Al-Wahid dan Al-Ahad? Apakah ada perbedaan antara nama Al-Wahid dan Al-Ahad? Maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, la farqa bainahuma, tidak ada perbedaan di antara keduanya, Al-Wahid dan Al-Ahad. Naam. Al-Ahad ma yusamma bihi illallah jalla wa ala. Al-Ahad, naam, tidak dinamai dengannya kecuali Allah Azza wa Jalla. Amma al-Wahid faqad yusamma bihi al-makhluq. Adapun al-Wahid, maka terkadang seorang makhluk yakni manusia diberikan nama dengan al-Wahid. Baik. Ini sedikit faedah terkait dengan nama al-Wahid dan al-Ahad. Al-Fardu As-Samad, dialah yang maha tunggal. As-Samad, yang tertuju kepada Allah Azza wa Jalla seluruh hawaiju makhlukatihi, seluruh kebutuhan-kebutuhan hamba-hambanya. Senantiasa kita sandarkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Kabir, dialah zat yang maha besar. Al-Hamid, dan dialah zat yang maha terpuji. Al-Majid, dan dialah zat yang maha agung. Nah, kemudian pada ayat yang ke-44, ayat ke-45 dan ayat ke-46, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in yaraw kisfan minas sama' saqitan yaqulu sahabun markum fadharhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun yawma la yughni anhum kaiduhum shay'an wa la hum yunsarun. Wa in yaraw kisfan, dan bila mereka melihat kisfan minas sama', yakni potongan-potongan yang ada di langit, saqitan, yang turun, yaqulu sahabun markum, mereka mengatakan bahwa ini adalah sahab, awan yang tebal, awan yang akan memberikan berkah kepada mereka, awan yang akan memberikan curah hujan, yang memberikan kehidupan yang sangat baik bagi mereka. Fadharhum hatta yulakum, maka biarkanlah mereka sampai mereka menemui yaumahumul ladzi fihi yus'aqun, yakni hari yang diancamkan kepada mereka, yang mereka akan disambar padanya, yang mereka akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'an, pada hari di mana tipu daya mereka, perbuatan jelek mereka tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun untuk mereka. Walahum yunsurun, dan mereka sama sekali tidak akan diberikan pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dari kesulitan yang mereka alami. Tafsirnya, yaqulu ta'ala fi dzikri bayani يقول تعالى في ذكر بيان أن المشركين المكذبين بالحق الواضح قد عتوا عن الحق. الله عز وجل menyebutkan, menjelaskan bahwa orang-orang musyrikin yang mereka mendustakan terhadap kebenaran yang sangat jelas, yang sangat gamblang. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa mereka. Demikian pula huruf-huruf yang ada di dalam Al-Qur'an juga sama, tidak ada satu huruf pun di dalam Al-Qur'an yang berbeda dengan huruf-huruf yang mereka gunakan, ya, pada lisan-lisan mereka, pada percakapan mereka, plek sama huruf-hurufnya, ada semua, tidak ada yang beda. Agar apa? Agar mereka bisa memahami apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan diturunkannya syariat, agar mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata, agar mereka bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, menjauhi dari larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Al-Haq al-Wadih, Al-Quran datang dengan sangat jelas, sangat gamblang. Namun qad atau anil haqqi, mereka telah sombong dari kebenaran, menolak kebenaran, padahal kebenaran sudah jelas ada di hadapan mereka, ya, dan bahkan diterangkan, dijelaskan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dipaparkan, ya, disyarah, digamblangkan. Wa asau 'alal batil, dan mereka ternyata asau 'alal batil, mereka tambah menjadi-jadi, ya, keras di dalam kebatilan, berlebih-lebihan dalam kebatilan. Wa annahu law qama 'alal haqqi kullu dalilin, ya, lamma tattaba'u wa la khalafu wa 'anadu. Nah, yakni sungguh apabila qama 'alal haqqi, ya, yakni ada pada al-haq kullu dalil, setiap dalil yang menjelaskan al-haq tersebut, ya, dari A sampai Z menjelaskan bahwa ini benar, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka memahaminya, lamma tabau, maka niscaya mereka tidak akan pernah mengikuti kebenaran tersebut. Wala khalafu wa anadu, dan sungguh benar-benar mereka akan menyelisihi dan menentang kebenaran tersebut. Iyadan billah. Nah, dan hal ini barakallahu fikum akan mereka bawa sampai pada hari kiamat. Ya, mereka akan bawa sampai pada hari kiamat. Nah, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, inna kashiful azabi qalilan innakum aidun. Ya, menunjukkan bagaimana kerasnya kalbu mereka, bagaimana besarnya penentangan mereka terhadap an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan bagaimana kondisi sesungguhnya mereka. Inna kashiful azabi qalila, sungguh kami akan mengangkat azab dari mereka qalilan, barang sebentar, ya, untuk mereka apa? Bertaubat, memperbaiki diri, ya, kemudian mengikuti an-nabi sallallahu alaihi wasallam yang dulu mereka menentang terhadap nabi dan al-haq yang dibawanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya? Innakum aidun, sungguh kalian pasti akan kembali. Ya, artinya waktu yang taruna Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sebagaimana mereka merengek-rengek, ya, mengatakan rabbirji'uni, rabbirji'uni, ya rab, kembalikan diriku ke dunia, kembalikan diriku ke dunia agar saya bisa memperbaiki diri, ya, agar saya bisa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan kekufuran ini, meninggalkan kesyirikan tersebut, kemudian beramal salih. Nah, itu hanya omong kosong. Mereka tidak akan kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menandaskannya, innakum aidun, sungguh benar-benar kalian akan kembali ke dalam kekufuran kalian, ke dalam kesyirikan kalian, perbuatan dosa-dosa kalian. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in yaraw kisfan minas sama' saqitan, dan bila mereka melihat kisfan, adanya potongan-potongan, minas sama' dari langit, saqitan, yang turun. Apa tafsirnya? Qala rahimahullahu ta'ala, ay law saqata 'alaihim minas sama' minal ayatil bahirah kisfun. Kisfun yani qita. Nah, yani potongan-potongan. Apabila turun dari langit kepada mereka adanya al-ayat al-bahirah, adanya tanda-tanda yang sangat nyata, kisfun, ya, yang potongan-potongan, kibar minal azab, ya, potongan yang besar dari azab. Yaqulu sahabun markum, mereka mengatakan sahabun markum, ini adalah awan yang bertumpuk-tumpuk. Nah, ini adalah awan yang bertumpuk-tumpuk, artinya apa? Mereka memiliki harapan yang besar bahwa awan tersebut adalah awan yang bisa memberikan kehidupan yang sejahtera bagi mereka, yang bisa memberikan curah air yang, curah hujan yang baik, sehingga menghijaukan kebun-kebun mereka dan memberikan kehidupan yang sejahtera. Ai hadza sahabun mutarakimun 'alal 'adah, ini cuma awan yang bertumpuk, yang tebal, sebagaimana biasanya. Nah, awan yang mendatangkan kebaikan. Ay fala yubaluna bima ra'au minal ayati wala ya'tabiruna biha, mereka tidak memperhatikan dengan perkara-perkara yang telah mereka lihat dari ayat-ayat, dan mereka tidak mengambil pelajaran dengannya. Ya, sampai pun itu jelas-jelas ada di hadapan mereka, sebagaimana contoh, ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperlihatkan kepada mereka, ya, dengan perantara nabinya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada mereka awan, yakni apa, bulan terbelah menjadi dua. Ya, sungguh-sungguh bulan itu terbagi, ya, terbelah menjadi dua. Madza yaqulun, apa yang mereka katakan? Apa yang mereka katakan ketika bulan itu benar-benar terbelah menjadi dua? Mereka langsung menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saharana Muhammadun, saharana Muhammadun, saharana Muhammadun. Lagi-lagi Muhammad menunjukkan sihirnya kepada kita. Lagi-lagi Muhammad ini menunjukkan sihirnya kepada kita. Kita cuma disihir saja. Itu adalah tipuan mata belaka. Nah, namun ternyata realitanya orang-orang yang berada dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang ada di rumah-rumah, yang berada di luar negeri di situ, yakni di luar negeri yang di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam berada, kemudian masuk, mereka semua melihat bahwa benar-benar bulan ketika itu terbelah. Ya, kalau sihir maka skupnya hanya terbatas pada area yang di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam berada. Ternyata semua melihat bahwa malam itu bulan terbelah. Ya, mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhaula la dawa'a lahum illa al'adzab wan nakal. Bagi mereka itu sungguh tidak ada obat, tidak ada pengobatan yang pantas kecuali al-azab wan nakal, kecuali siksa dan neraka bagi mereka. Itu adalah jawaban yang terpantas, sangat pantas bagi mereka yakni balasan yang sangat setimpal bagi mereka, dan itu adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Azza wa Jalla memberikan hukuman yang keras bagi mereka. Wa li hadza qala, oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan fadharhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun, maka biarkan mereka ya pada kekufurannya, pada kebatilannya telah tegak hujjah bagi mereka, ini atas mereka, hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun, sampai mereka benar-benar menemui hari mereka itu yang mana padanya mereka akan disambar, disiksa dengan azab yang sangat pedih. Nah, ini adalah balasan yang sangat setimpal ya atas perbuatan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa barakallahu fikum.